السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati lagi dikasihi tuan penerusi majlis. Seterusnya, dek-dek terhormat ahli datang kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Anak Pintu Syurga dan malam pada malam ini di rumah Allah yang begitu besar ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dan penat lelah kita pada hari ini akan terhitung sebagai satu amal soleh di sisi Allah dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid-darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa tidak ada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Ta'ala. Kerana firman-Nya, La ilaha illallah huwar rahmanir rahim. Artinya tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan dia Allah jua. Baik, kita sambung daripada pengajian kita semalam di Masjid Bukit Indah Ampang. Semalam kita dengar bahawasanya hanya Allah yang menjadikan segala-galanya dan kita yakin, dan juga Allah lah yang wujudnya tadak mula dan wujudnya juga tidak ada sudah. Maka pada malam ini kita sambung pula kata pengarang, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya yang lain daripada Allah Ta'ala. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang dikatakan kalimah tauhid yang sangat besar fadilat dia. Dan inilah zikir yang paling hebat. Kalau kita buat tanya-tanya zikir dia yang lebih sekali. Bilik benda yang hebat sekali. Tak ada lain melainkan la ilaha illallah. Waktu imam tadi sudah baca lepas solat maghrib tadi. Nah. Ha. Nampak barang ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita nak cari hak lebih pada tu dak jumpa dah. Itulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah au kama qala. Zikir yang paling afdal yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Dan zikir-zikir lain tuan, zikir banyak lagi. Ada zikir sahabat, ada zikir dalam hadis-hadis hak lain, ada zikir tarekat dan seumpama hak tok guru kita buat, hak kita ambil daripada tok-tok guru ulama-ulama. Molek belaka zikir, sebut zikir. Tapi hak molek kalian ni, la ilaha illallah. Pasal apa la ilaha illallah molek sekali? Pasal Rasulullah kata molek sekali. Dia kaedah orang beriman ni, apa yang Nabi kata molek, hak tu molek sekali. Ha, tu kaedah ni. Tuan-tuan kata, bila Nabi beritahu, ni hak molek sekali, tuan-tuan lawan. Mumpama dalam bak minyak wangi, Nabi kata, atyabu tibi al-miski. Minyak wangi yang paling wangi adalah kasturi. Dalam kitab-kitab akidah, siapa yang kata ada lagi yang lebih wangi daripada kasturi, murtad. Sebab apa? Sebab Nabi kata, atyabu tibi. Wangi yang paling harum. Bila kita kata hak lain harum lagi, bermakna kita mencanggah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang beriman, Nabi paling kita sayang, lebih daripada diri kita, lebih daripada anak bini kita. Dan kami Nabi kata, hak ni yang boleh, jangan kata hak lain boleh. Maka afdaluma kutu, zikir yang paling lebih sekali yang aku kata. Nabi taukid pulak belakang, wan nabi yunamin qabli, dan segala nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Sebab maknanya sangat besar. Sebab tu kita pergi tahlil, orang kata la ilaha illallah afdal zikri. Nampak? Fa'lam annahu la ilaha illallah, katanya orang tutup iman. Sebab apa? Maknanya la ma'buda bihaqin, tidak ada yang sebenar disembah illallah, malaikat Allah. Dah tu yang disembah berhala-berhala, kebaikan-kebaikan makhluk menjadi sembahan, orang sembah duit, sembah piti, sembah jawatan. Dan itu bukan yang disembah dengan sebenar. Itu manusia sudah silap. Yang disembah dengan sebenar, la ma'buda, tidak ada lagi illallah, melainkan Allah. Dah ada 2 juta, 1 juta penganut yang sembah berhala. Tak kira berapa bilion pun, berhala bukan al-ma'bud zihak, yang disembah dengan sebenar. Yang disembah dengan sebenar ialah yang mempunyai sifat ketuhanan. Seorang Allah Ta'ala. Allah saja yang ada sifat mustaghniyun an kulli ma siwa wa muhtakirun ilaihi kullu ma ada. Yang bersifat tidak berhajat kepada makhluk. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Sama ada kafir atau beriman, semua berhajat pada Allah. Kaum ini yang tak mengaku ada Tuhan, dia berhajat pada Allah walaupun dia tak mengaku. Orang kaum ini menapah. Siapa yang beri dia nafas? Walaupun dia kata Tuhan, the God is dead. Betul lagi. Dia tidak apa pandai agak orang putih ni. Ngaji tafah dekat Oxford je. Tuhan telah mati. Dia kaum ini. Tapi dia perlu nak bernafas, nak makan, nak minum, nak bernyawa. Jantung dia nak pang darah daripada setiap ujung jari, itu Allah beri pertolongan. Cuma dia bodoh, dia jahil, dia tak mengaku, dia kata Tuhan tak ada. Yang lain bukan Tuhan lagi, hanya Allah Tuhan. Sebab tu kalimah ni kalimah yang sangat disukai oleh Allah. Kita pergi ke orang tahlil lah, dia buat kuduri arwah. Tok Imam kata satu kali tahlil wajib tak kita baca satu kali? Tak wajib eh? Siapa kata wajib? Kali badan tu. Dah tu 100 kali. Tok Imam tu nak baca 100. Kalau Tok Imam lain mari nak baca 80 ke? Tok Imam ni baca 13. Ikut pandai dia. Lebih banyak, lebih baik. Nampak? Dah kali sekali, sekali tak ada masalah. Sebab makna ni, la ilaha, tidak ada Tuhan yang diberhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Padang dengan satu kalimah. Dia kata, Cik Imam, sila tahlil. Cik Imam pun, malam ni kita buat lain daripada yang lain. Sekali saja dah. Sebab ulama tak kata pun wajib tahlil kena baca ayat kursi, kena baca fatihah, kena baca ikhlas. Tak? Kena baca apa benda ni, satu kali tak. Tak ada ulama kata. Bacalah apa saja pun. Ambil berkat baca-baca Quran, kemudian berdoa pada Allah. Nampak? Maka malam ni kita baca sekali je, tuan-tuan. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Allahumma jansal wa maqara' yamin. Qawlina la ilaha illallah. Ila marhum kula ibn kula. Boleh tak? Satu kalimah. Nak? Adam tau. Amin. Nanti minyak. Tak ada masalah tau. Sebab kalau dia pergi, buat apa Cik Imam baca sekali je? So, apa orang baca 100? Apa sekali? Kau pandai aku lah. Ini kalimah bukan sebarang-barang kalimah. Tapi sembah berada sebut jadi Islam. Kalimah syahadah. Sebut nama lain tak jadi Islam. Dua syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sembah berada, sebut dua ni, jadi Islam. Hebatnya kalimah. Maka, wa aktiru min kaul La ilaha illallah. Perbanyakkan sebut. Biar banyak sebut. Banyak sebut, banyak pahala. Banyak sebut, banyak pertahanan di dalam jiwa kita. Nah, kadang-kadang akidah kita tak sedar. Nah, cerita, rosak, accident. Nah, ha, maka jadidu imanakum. Nampak? Perbaharukanlah iman-iman kamu. Nah, rakiru min tauhid la ilaha illallah. Perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Di mana? Di mana-mana saja. Bukan nak sebut, nak zikir, nak tadi, nak wirid, mesti dalam masjid. Di mana-mana saja. Kita tak dang, kita nak semayang, nak wirid, tak dang, nak semayang, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena naik kenderaan dah. Pasal nak diambil bini kita pula ni, nak apa belajar jahit lah, anak pula belajar Christian pula. Nah, atas otor ni. Boleh sikit. Gerung tak otor. Nah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa tak rambut tu? Allahumma antas salam, Allahumma antas salam. Nah, lepas tu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa tak ada depan tu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh tak? Boleh? Awak sebelah tengok. Apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tengok apa tengok? Tak ada masalah. Wazkurullah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubikum. Di mana-mana saja sebut Allah. Nah, ha, tu mudah. Nah, ha, takut kita faham, kena duduk dalam masjid, dalam surat, baru boleh zikir. Boleh di mana-mana saja. Maka Tuhan tidak dua, tidak tiga. Apatah lagi siapa ada penganut-penganut, penyembah berhala. Dia kata Tuhan siapa 1,200,000. Tuhan apa, apa berjata-jata. Nah, ha. Majusi dua Tuhan. Tuhan zulmah dan Tuhan cahaya. Nah, Yahudi dua Tuhan, tiga Tuhan. Kristian tiga. Allah Ta'ala Tuhan dia. Siti Maria pun Tuhan juga. Nabi Isa alaihi salam pun Tuhan juga. Ini taruh. Nah, Allah hanya satu. Dialah Tuhan di langit, dialah Tuhan di bumi. Satu itu saja, tidak berbilang. Nanti dipanggil agama Islam, agama tauhid. Tauhid mana? Mengsatukan, bukan dua, bukan berbilang. Bukan Tuhan itu dia bagi satu. Bahkan segala kejadian daripada yang satu. Hidup kita diaturkan oleh yang satu. Allah kita yang satu ni bagi. Rezeki kita esok satu ni tu dia. Bagi dia agama Islam, agama tauhid, agama satu. Nah, ha. Dari ini tahiyat. Ashadu an la ilaha illallah. Sunat kita ingat Allah yang satu. Dialah segala-galanya. Nah, supaya kita tak lupa. Satu kita tangan saja gerak, hati tak lain. Eh, sok boleh gaji, beres. Nah, ha. Dan ia Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Ini terjemah bagi Ar-Rahmanur-Rahim. Allah lah yang beri nikmat. Nikmat besar, nikmat. Nikmat dengan rahmat lain. Nah. Nikmat ni orang kafir dapat, rahmat kafir tak dapat. Kita nak dua, nikmat dan rahmat. Nikmat antaranya dalam dunia kehidupan je. Boleh makan, boleh minum, ada kenderaan. Tu nikmat, ada rumah, ada jawatan, ada gaji, ada anak, ada bini. Ada kesihatan, tu nikmat betul. Rahmat kasih sayang Allah. Maka di antara nikmat ada yang besar, ada yang kecil. Nikmat besar Islam. Iman. Nikmat yang kecil-kecil makan minum. Makan nasi lemak, nikmat juga. Boleh minum air. Boleh kecing lerok. Maka tidak ada sumber nikmat melainkan satu, Allah Ta'ala. Dia seorang yang beri nikmat. Kalau kita nak kira lah. Fa'in ta'udu ni'mat Allah la tuhuha. Kalau mu nak kira, mu nak matematik. Nikmat Allah Ta'ala, kamu tidak akan dapat menghitung. Ada gangguan. WFC, kereta 6860, tolong ubah parking anda. WFC 6860, menghalang laluan. Sekali lagi, WFC 6860. Kita nak bilang nikmat, banyaknya nikmat Tuhan beri ke kita, tak boleh bilang. Beli kalkulator 60 biji ni. Tak ada jual macam ni. Dia kata ni si Kuala tak ada. 60 biji. Yang ada di Maidin tu 8 biji tu. Kita nak hitung banyak nikmat Allah. Tak terhitung. Pecah kalkulator. Banyaknya. Dah hari ni banyak mana kita bernafas Tuhan benar. Ni kita tarik nafas. Satu nikmat boleh lepas. Ramai mana orang di hospital dia tak boleh nak tarik nafas. Tengok. Tak boleh. Tanpa sebab. Nah. Nikmat masuk. Makan. Minum. Jadi banyaknya nikmat kecil dan besar. Kita lahir dalam keadaan Islam. Satu nikmat yang sangat besar. Cuba kita takdir. Kalau kita lahir sebagai anak orang Yahudi. Kita lahir anak orang Hindu. Kita lahir mak ayah kita Buddha. Kita lahir mak ayah kita Komini, Majusi, Nasara. Nak kata benda kita. Nak duduk dalam kegelapan. Sedar-sedar kita, Allah beri kita Islam. Padahal Allah nak beri agama lain. Boleh jadi susah. Tiba-tiba Allah beri Islam. Dah tak boleh balas beri Allah. Dasa yang begitu besar. Nah. Nikmat iman ramah mana syukur pada Allah. Kau lawan Allah ramah mana. Kita semayang malam ni 5,000 orang. 20,000 tak semayang. Lalu kita duduk kolongan tak semayang balik awal-awal itu. Nah. Tiba-tiba ni semayang. Agama Islam pula. Takkan tak ditolong agama Allah. Nah. Sebagai membalas budi. Mata kita boleh lihat orang lain buta. Tak nampak. Jadi kita bayar. Allah butakan kita sebulan. No. Nak tak? Sebulan tak boleh? Tak boleh. Dia orang buta dari kecil. Siapa dua? Tak nampak benda. Gelak. Kita bayar. Betul tak nikmat melihat? Betul. Tapi Allah minta derma perjuangan ni tinggi. Nampak tak? Dan nikmat mata kita macam mana? Rumah terbakar, kawan tu rumah terbakar. Rumah terbakar ni bayang lah, habis. Bukan rumah terbakar dengan baju, dengan robok ni, ikan masih, dengan pinggan masuk terbakar habis. Ketik dalam rumah terbakar kita, weh, tinggi. Kita nak Allah bakar rumah kita, lepas tu Tuhan beri kita 10,000 esok. Nak tak? Nak? Boleh, padang tak? Malam ni rumah kita terbakar habis di sini, dengan anak bini kita terbakar habis. Esok Tuhan bayar kita RM10,000. Nak? Tak buah. Dah ada RM1? Nanti bayar. Allah bakar rumahnya kita RM1. Rumah kita tak terbakar. Kita RM1 ke Allah tak ada. RM1 pada tabung rumah terbakar. RM1 ke Allah lah tu. Allah tak bakar rumah kita, kita bayar RM1. Padahal. Tak ada. Rumahmu tak terbakar. Rumah dia hangus lebih. Mu RM1 je. Ha nampak? Ha nampak tu kita ni tak nampak buta je. Neh? Ha. Bukan dia minta dia nak beli bunga api. Tapi kita beri RM1. Nah. Ha. Banyak sangat nikmat Allah. Mata boleh lihat. Telinga boleh dengar. Mulut boleh berkata. Kaki boleh melangkah. Tangan boleh mencapai. Boleh makan. Ramai-ramai di hospital boleh makan. Ni nawak hospital. Bukan orang komang-komang. Oh, kaya-kaya. Datuk tapi kita ni macam. Tak boleh. Allah tak bagi dia macam dah. Nak. Dah kita boleh macam. Boleh. Ada nikmat ah. Kita akan nampak betul ni nikmat boleh macam pada masa kita sudah tidak boleh macam. Jangan tunggu situ. Masa ni kita sedarah nikmat ni boleh macam. Yang mamanya orang tak kata miskin. Duit berjuta-juta tak boleh makan. Di tengok tu. Tak. Eh, ini kaya ni ada 6 juta dalam bank. Oh, nak pergi nawak dia ni. Nak, dah tak beli nasi-nasi biryani, nasi ayam semua. Eh, tak boleh makan dah. Tak boleh makan. Ay, tak boleh makan 6 juta dalam bank, tak boleh makan. Haa, ni masalah. Tu nikmat kita walaupun kita ada 6 ringgit dalam kocek, boleh makan. Nak balik lagi tinggal tepi jalan capai ciao. Ha, kena dengan teh tarik. Nampak? Hiji apa ni makan sedap ni? Tukang kebun tu je. boleh makan pinggang nasi goreng. Onu nombor 8 paling kaya dalam Malaysia tapi sakit, tak boleh masuk benda. Biskut tak boleh kau? Biskut jagung? Tak boleh, doktor kata. Tak boleh, tenang. Buhulu? Tak boleh. Tak boleh juga. Anggur pakai posi 3 buah, buhulu pun tak boleh makan. Haa, ni suruh kita fikir dulu. Jangan tanpa masa. Allah tarik balik nikmat. Baru kita nak syukur nikmat. Nampak? Sebab tu dia kata bila nak makan, tengok makanan, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Segala puji bagimu. Orang lain ramai mana mu tak bagi makan, aku boleh makan. Alhamdulillah. Kita tak, tengok tidur tadi. Ayam, tergolek cekok. Alhamdulillah. Tengok tidur tadi pula esok, tengok ikan kui. Ya, ikan kui ke? Nampak? Haa, itu kita. Tu nikmat makan, nikmat masuk dia ni. Nikmat keluar lebih. Nikmat keluar apa? Belok dan kiri. Nah. Dari bila keluar daripada tandas Nabi Sam, jangan lupa alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Betul tak? Segala puji aku puji-Mu ya Allah. Kerana-Mu lah tolong aku tadi boleh mengeluarkan najis yang ada dalam perut jadi sehat. Kita kata dah alhamdulillah keluar tanda. Dah tarik di ni. Nampak? Sama macam jong wang kobo. Faham? Macam orang yang tidak ada agama. Nabi tunjuk. Suruh kita beza kulah ya sawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamu. Adakah sama orang yang ada pengetahuan dengan orang tak ada ilmu? Tak sama lah. Dia keluar tanda, alhamdulillah. Boleh jaga, boleh pergi. Kita keluar tanda, tak kata apa tu. Lega gitu. Nah, masuk dah agak baca, minta berlindung daripada jin syaitan. Keluar tak kata, alhamdulillah. Sedangkan nikmat keluar lebih besar daripada nikmat makan dan minum. Faham? Kalau kita nak pergi jalan, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Al-Ustaz. Tolok daripada Sya'adam. Sapa di tengah jalan, zaman sarat, sabar ke riabat, eh beliau boleh pergi Kuala Lumpur. Kita makan pagi sekejap breakfast pasal air tak makan. Kawan dia kata, jangan makan lagi lah. Kita makan kat Ipoh lagi. Allah, 2 jam lagi bos. Tak apalah, sabar boleh. Tapi kalau nak pergi, nak berok. Sapa zaman sarat, nak. Eh, berhenti kejap lah. Nak berok lah, nak berok. Dia abang kata tak apa lah, berok di Ipoh lah. Boleh? Boleh sabar? 2 hari sini akak Sarawak. Ha? Tukar sikit baru. Sebab tu dia lebih mudarat ditahan-tahan. Maka keluar najis, keluar kumang, keluar beres, keluar penyakit. Alhamdulillah. Satu nikmat yang sangat besar. Tapi kita lupa nikmat dengan sebab kita jahil. Kita bodoh. Nak benda yang patut ni ucap satu kesulit. Ucapkan terima kasih, kita tak kata terima kasih. Nah. Kalau nak kira lagi, banyak lagi dah nikmat-nikmat. Yang beri satu saja. Walaupun melalui tangan, mana tangan manusia. Sumber satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain tak tahu. Sebutlah apa saja nikmat. Sama ada pada kafir, pada orang beriman. Siapa saja Allah beri nikmat. Tu yang semua berada, Allah beri dia makan. Tu duduk berjudi di Genting Highland, kasino. Allah beri dia penyang. Allah jaga dia. Sehingga dia balik judi, boleh tidur lena, esok boleh pergi kerja pula. Dengan sebab Allah bersifat dengan Rahman. Murah Ar-Rahman di dunia. Sangat murah Allah Ta'ala kepada makhluknya dalam dunia. Sehingga yang derhaka kepada Allah, dah semayang, lawan Allah. Allah beri makan penyang. Boleh beranak, boleh bini. Itu nikmat. Nah, tapi kita bukan saja nak nikmat. Kita nak berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Terima kasih ini dikatakan syukur. Maka syukur bukan alhamdulillah. Sebagaimana usalli fardal maghribi bukan semayang. Itu talafuz biniat. Maka syukur yang sebenar. Guna segala nikmat yang Tuhan beri untuk balas budi Allah. Allah beri mata, tengok langit, tengok cakrawala untuk mengagungkan Allah. Allah beri kaki, wa'zi masjid, bukan wa'zi dandut dan sebagainya. Allah beri tangan untuk derma, tang tulung orang, usap kepala anak yatim, Nah, bukan katok kepala orang, bukan tumbuk kerajaan orang. Nah, Allah beri lidah untuk sebut kalam Allah. Beri telinga, dengar ucapan Rasulullah. Maka kalau gitu, orang itu bersyukur. Nak cari duit, carilah 15 juta sehari pun. Kerana dia telah bersyukur dengan segala nikmat yang kurang. Nah, itu daripada sedar orang yang tahu siapa sebenarnya pemberi nikmat. Jadi kita beri ruang untuk azan. Nah, sekejap. Lepas itu kita sambung balik. Baik, kita sambung balik. Dan ia Tuhan yang beri nikmat yang besar-besar dan beri nikmat yang kecil-kecil. Sebab tu bila kita dapat nikmat yang besar, sunat kita melakukan sujud syukur. Kerana nikmat ni berkait dengan syukur. Bila dapat nikmat, kita bersyukur. Semua nikmat sama ada kecil atau besar, kita kena bersyukur. Nah, kerana syukur dengan syukur, alhamdulillah ramai orang bersyukur. Tapi syukur yang sebenarnya, kita gunakan segala nikmat yang Tuhan beri untuk tujuan apa nikmat itu dicipta. Contohnya Allah beri kita mata, benda tujuan mata. Di antaranya untuk melihat Al-Quran. Maka orang yang tengok Al-Quran, walaupun sehari satu lah saja, orang ini juga bersyukur kepada Allah. Maka kita tengok itu muhasabah. Sehari berapa muka tengok Al-Quran? Atau berapa hari sekali? Nah, baru kita tahu kita golongan mana. Kalau begitu aku ni tak bersyukur lagi pada Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, man qara' al-Quran fi yawmin wa laylin 50 ayat lam yuktab min al-ghafilin. Siapa sehari malam dia baca 50 ayat. Lebih kurang 2 muka. Maka dia tidak lagi ditulis di kalangan orang-orang yang lalai. Dan kita masuk tak golongan yang baca 50 ayat sehari. Nampak? Kalau surat khabar wajib fardhu ain, tak baca pening kepala. Surat khabar berapa muka? Metro 72 muka. Mingguan Malaysia 80 muka. Nak panjang baca. Neh, tu tak masuk ustaz lagi. Tapi Al-Quran, sebab baca Quran di antara tanda-tanda syukur nikmat mata. Mata tengok Quran. Dua muka satu minggu. Tengok sekejap. 50 ayat. 2 minit. Tak dah tau. Tak dah. Sibuk ke. Banyak mana Tuhan beri kita masa 24 jam. Tak sebab 24, 48 jam. Tak boleh mandi. Itu surat masjid. Sebab kita sentiasa sibuk. Bila dah sibuk? Bila dah sibuk? Ma fi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ramainya kamu telah dilandakan oleh mencari duit, cari harta. Bila itu sampai masuk ke lubang kubur. Diam ini. Cari harta sampai masuk lubang kubur. Cari harta sana. Tak. Ayat depan. Al-hatum. Melalaikan. Cari harta. Tak. Tapi cari harta sampai lalai. Ramainya cari harta sampai lalai. Tak dang sayang. Tak dang sayang. Nampak? Bila tak dang sayang, adalah jenayah yang paling besar. Kita dengar bab mencuri. Allah kata potong tangan. Samu, potong tangan kanan. Potong kaki kiri. Zina, satu retang. Tuduh orang lewat. Usung silang itu gini. 80 retang. Tapi meninggalkan solat. Mandatori, hukuman mati. Allahu Rabbi. Nah, kita orang dah salat, buat menatu. La ilaha illallah. Baik mengkawinkan anak daramu dengan lembu. Lembu masuk neraka. Orang dah salat masuk neraka. Dia penjenayah besar dalam Islam. Nah, tapi kita tak pandang sebagai penjenayah. Mana penjenayah? Tu, curi motor. Curi motor kau mati tak? Nah. Faqta'u aydiyahuma, Allah kata. Potong tangan keduanya, pencuri laki-laki atau perempuan. Nah, buka bab jinayah meninggalkan solat. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Hukum mati. Mandatori. Kerana dia terlampau jahat. Tak layak hidup di atas muka bumi. Nah, Datang ambil orang lain, ada semayang. Kalau ada tutup anak tu, cek. Dah semayang. Eh, dia jawab pula. Dia ada paksaan dalam Adam. Dia lebih bijak daripada ulama pula. Itulah. Bila kita rasa lebih bijak daripada ulama, nampak? Itulah jadi. Jamal ini, bila kita suruh tutup arak, suruh semayang, suruh ta'at pada perintah agama, dia jawab, la ikrah tapi ini. Dia ada paksaan di dalam agama. Orang ini bodoh. Ayat ini bukan untuk orang Islam, untuk orang kafir. Kita dah boleh paksa kafir-kafir yang ada dalam sumi, suruh masuk Islam. Tak boleh. Ayat ini. Ada pun yang masuk Islam dah boleh. Dikenakan tindakan. Kerana dia telah masuk dalam satu syarikat yang bernama Islam. Company ini bila mula sign, mu tak boleh engkar. Kena turun. Betul tak? Kita pergi jabat kerajaan. Orang jabat kerajaan boleh lah masuk jabat pakai kain pelekat. Jadi penjawat jawatan awal. Nah, pegawai lah dia. Pegawai takbir. Dia pergi pakai kain pelekat, baju binda. Ha, pakai sopok di binda. Boleh tak masuk gitu? Tak boleh. Peraturan pencapak mesti pakai seluar panjang. Baju lengan panjang umpamanya. Nah, kena pakai kasut. Selipar tak boleh. Nah, tapi kalau orang tu tak kerja di jabatan tu, dia mari daripada luar, dia boleh tak pakai kain pelekat? Dia jawab. Boleh tak? Boleh tak? Dia bukan penjawat dalam jabatan tu. Dia mari nak jumpa dengan pekerja di situ. Boleh tak? Masa dia nak pakai baju batik boleh. Baju bunga boleh. Takkanlah apa orang tangan kerjaan kata, pakcik nak benda? Nak ambil borang ni, nak buat ni. Tak salah anak. Tak boleh. Pakcik tak boleh. Pakai kain pelekat dari masuk sini. Tak, dia tak jawab jawatan tu. Dia orang luar. Maka siapa yang telah Islam, boleh dipaksa dan dikenakan dengan peraturan dalam Islam. Ayat la ikrah fid din bukan untuk orang Islam, untuk orang kafir. Ha. Nak ikut peraturan, kita masuk dalam tempat tu, baru kena ikut peraturan. Kita naik motor kita. Lalu naik motor, naik kereta, lalu naik dua boleh potong. Dah boleh potong. Double line lagi. Lalu triple lagi dah boleh potong. Kuning dah boleh pakai. Betul tak? Pasal jalan raya. Bila naik atas jalan raya, mesti ikut peraturan. Nah. Tapi kalau atas rukuk boleh tak? Boleh lah. Tak ikut peraturan boleh tak? Kita jalan saya belakang dulu. Ataupun kita tak boleh terkenal, tak pakai topik seledar, boleh tak? Boleh lah, pasal hukum pakai topik seledar atas jalan raya. Ini bukan atas jalan raya. Nampak? Atas hukum. Saja tak ada undang-undang. Jadi orang Islam dengan orang bukan Islam, dia ada hukum yang berlainan tentang peraturan tetap peraturan. Sebab tu, bila Islam memerintah, tak boleh nak paksa kafir supaya tutup aurat. Tak boleh kita nak paksa orang kafir atau nak marah dia macam makanan yang disuka seperti daging khinzir dan seumpama. Tapi akhirat dia akan kena seksa. Jadi jangan jawab tidak ada paksaan dalam agama itu. Waktu itu orang bukan Islam tadi. Nah, siapa dah ikut peraturan dia kena hukum. Nah. Lepas tu kalau kita naik motor tak ada lesen, ada roadblock depan. Lesen mati atau road check mati. Ambil motor naik atas lukuk jalan. Ha? Dah naik, boleh naik. Tak ini tapi atas lukuk, ikut tepi jalan. Boleh sama. Dia tahan. Tapi tak boleh sama. Nampak? Kalau dia sama, inspektor dia akan panggil. Sebab tu membodoh dia sama orang atas lukuk. Tak ada undang-undang boleh tu dia. Boleh kenakan hukuman. Kerana dia tak naik atas jalan raya. Nah, jadi siapa yang naik atas jalan, siapa yang telah Islam, wajib kena taat perintah yang ada dalam Islam. Kalau suruh tutup aurat, kena tutup aurat. Kalau suruh semayang, kena semayang. Nah, jadi tolong dakwah. Anak-anak kita ramai mana yang tidak sembahyang. Nah, kalau sedikit banyak dah semayang, tu apa dalam rasa takut. Walaupun uji tawar. Kalau tersenarai dalam 10 orang paling kaya dalam dunia, Tuhan pun dalam rasa juga. Nah, tak boleh tolong duit. Duit atas dunia boleh tolong. Nah, bila mati, habis cerita. Nah, jadi kita jangan tunggu habis cerita. Zaman mana orang yang kaya-kaya, pakat tasri, datuk gitu gini, bilion duit, bukan juta, bilion. Sayang dia siap duduk dalam kubur. Nah, tak boleh buat benda-benda dah. Masuk dalam kubur, tak ada benda-benda. Dan ia Tuhan, dan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kuasa, tidak ada sesuatu yang melemahkan akan dia. Kerana firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawa Allah Ta'ala itu sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ingat, Allah Ta'ala lah yang paling kuat, yang paling gagah, yang tidak ada sesuatu dapat menandingi Allah. Maka sebab itu siapa yang bergantung hatinya, jiwanya kepada Allah Ta'ala, maka dia bergantung dengan sesuatu yang sangat kuat di dalam kehidupan. Dia tidak akan rugi siapa bila-bila. Sebab itu kita jadi lemah kerana kita bergantung dengan orang yang sangat lemah. Dengan makhluk, oh kita tumpang dengan orang ni, kita kabel dengan orang ni, kita rasa harap sedap dah, harapan kita best dah. Nak, pasal dia jawatan sendiri ni, kena ni pulak ni. Nak, dekat dengan aku, anak belah, tak ada beradik tak pergi aku je, kena belah ayah aku ni. Dadah ratu, tak ada jawatan. Nanti kita lepas belah ni. Negak terus lagi. Tapi kata kita hanya keluar kepada Allah. Allah hanya lah yang hidup yang tidak akan mati. Dapat bila-bila kita kemas. Nampak? Jadi jangan jatuh banyak dengan makhluk ni. Nah, kita sedar banyak bila satu makhluk tu ada kaitan dengan kita, kenal kita dan sebagainya, dan dia ada satu jawatan sini, ada satu kuasa, kita rasa sedar. Oh, sedar dah, emas dah, emas dah, apa tak? Sedar ke mana? Dia makhluk, bila-bila masa boleh mati. Tu sehat, lambat lagi mati. Hei, mati bukan kerana sakit. Mati Allah yang ambil nyawa. Faham? Bukan masalah sakit. Ada tak orang sakit tak mati? Ada tak? Tak mati ada? Sakit tak mati? Dapat anak tu tak rasa nak ambil cuci balik tengok tok. Tok sakit. Mak tadi pun balik lah. Balik asa ni. Nampak tok pelik dah lain macam lagi. Balik lah. Balik lah. Habis balik. Dia jadi cikgu sekolah. Dia duduk di Johor balik. Tok ni sakit ni. Gerak ni. Kau jadi apa benda ni. Kerja bank di Kuala Lumpur pun balik. Kau duduk di Tiano jadi JKK tu balik tadi. Nak tengok tok ni orang kata berat dah. Balik duduk sini dua hari molek-molek ada pula. Bangun molek-molek ada tok. Go back tu ni. Bangun. Tak mati juga. Molek pula kita pulang. Panggil pula balik awak teruk dah ni. Nari-nari memang berat dah. Balik dah balik. Pasal mati main tulik-tulik dah. Tak cakap ni. Tak cakap dah. Nak? Haa. Habis balik pula, pergi tengok tu. Apa? Ha ni kalau ni kalau tak rasa juga pula. Pasal apa? Habis dah cuci dah tu ambil. Nak tengok tu. Senyap dah tu. Gerak cucu dibuka akademi macam siap. Bangun tu. Ha ni masalah. Nah. Mati bukan masalah sakit. Siapa nak mati? Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Bila datang kematian, mu sakit dah sakit, tak ada kira. Tengah sehat mati, tengah sakit mati. Tengah berlari mati, tengah kira. Raja ke siapa ke, menteri ke, presiden ke, tak benar ke, nak orang kaya, orang miskin, semua mati. Cak ayam, cak naga, mati. Nampak? Haa. Ada seorang doktor. Doktor ni dia... Doktor ni doktor lah, doktor. Ini panggil doktor lah. Ya, piano doktor. Dia panggil doktor. Sama je. Bahasa Inggeris. Melayu panggil Tok Bomong. Betul tak? Apa makna Tok Bomong? Pengamal perubatan. Terjemah ke Mas Aleh, orang putih, doktor. Arab panggil, tabib. Cina panggil, sen-sen. Nampak? Doktor-doktor kita tu doktor pakar tu buat pakar punya headphone ni. Ni tak boleh headphone. Ni aku kat sini ni. Teleskop. Haa, teleskop. Tu doktor-doktor tu bahasa Inggeris. Melayu panggil. Tu bomo, bomo, bomo. Bomo lah tu. Tapi dia panggil bomo maruh dia. dia belajar dekat US, belajar dekat India, kita bayar untuk bomoh lah. Padahal dalam bahasa Melayu, bomoh lah tu orang yang pengamal perubatan. Jadi doktor dia tak makan macam itu. Tangan bersih, lepas basuh tangan, basuh dengan sabun pula, lepas basuh sabun cucu pula. Lak dengan tualat, tualat tu spray. Supaya kuman tak masuk dalam makanan, umur panjang. Nah, doktor. Dilalu ke orang yang tak apa, dilalu, dilalu. Dia takut mati. Dia punya makanan ada piramid. Bukan piraunya, piramid makanan. Lepas makan daging kena makan. Lepas makan ni betul tak? Itu doktor, dia tak macam kita. Kuah, kuah, kuah makan apa? Nah, air ni dah minum, air panas gini kena minum. Ada obatnya, obatnya, obatnya, obatnya, obatnya. Banyak ini, macam ini, ini, ini, ini. Ini tambah dia dalam macam-macam. Sebut doktor makan dia. Omong tak dia meninggal dunia. Paru-paru dia. Ini cerita tu. Nampak? Nah. Yang pakcik yang ikat rokok tadi yang dia buat ni tu dia dia meninggal dah tapi panjang semua sampai 90 lebih. Dia pergi kubur ngaji Quran di balik ni tu air saya tarik dia beli rokok dia kedah. Tua dah. Yang doktor ni kalau ada konong-konong je lah panjang umur 42 tengok. Pakcik ni tahan sampai 90 lebih. Dia malik sambung putih. Bulan belum tu. Tak mati-mati. Kita tanya bila Ustaz apa umur 15 tahun. Pada zaman sebelum perang dunia pertama. Haa, tak betul ni saya. Dia meninggal tahun 90-an. 90 lebih. Dari tahun 1970 tak apa. Sampai tu, tak mati-mati. Nak tangan macam tak patut macam itu. Jadi bukan kita nak suruh pengotor tu tidak. Tapi nak cabar lagu mana pun usaha kita, itu memang fitrah diperintah oleh agama. Tapi ingat, tak ada kait dengan soal umur. Kita 120 hari duduk dalam perut mak, Allah kata, utub umrahu, tulis umur. Nak batu budak dejah satu meninggal dunia. Sehat boleh habis. Tuhan matikan lemah, mandi parit, mandi sunat. Tak ada rasa, baru dejah satu. Nak patut toksi dia kan? Yang mati dulu toksi banyak dosa. Nak tak pergi sijik, tak pergi syuriah, cicaklah paket semua ni. Nampak? Nampak tengok cermin kereta puak pula toksi. Nak kalau pergi tak mau dah panjang umur ni kata jangan kita rasa masih kita lambat lagi kita muda lagi dah dia bukan umur. Nah, budak mati, ayah dah mati, mak hidup, anak mati dulu ada. Bila-bila masa kita mati, masa kita mati dalam keadaan bersih. Lepas tu kita dengar agama sama. Allah beri dah kita nak panjang cari harta. Cari harta. Orang ni dapat 2,000 sebulan, orang ni 20,000 sebulan, orang ni 200,000 sebulan, orang ni 2 juta sebulan. Tak ada, tak ada. Tapi ni, agama kena ada. Nampak? Dia ada cek cari duit saja, kena cari duit akhirat. Belajar agama ni zaman mana ni mati hati kubur tanah setiap hari dalam keadaan jahil, tak kenal sifat-sifat Allah, tak kenal Rasulullah, tanam juga. Takkan kata mak saya tak nak belajar agama ni, mana nak tanam juga. Tanam kejap tanam mali mungkar wa nakir. Man Rabbuka, wa man Nabiyuka, wa ma Iqaduka, wa ma Qiblatuka, wa ma Imamuka. Nampak? Jadi alhamdulillah. Dari daripada bulan 1, kita buat kuliah di Selangor dengan Kuala Lumpur. Mencatatkan kehadiran paling ramai. Jadi, tahniahlah warga Selangor dan warga Kuala Lumpur. Nah, walaupun kita kuliah lama, start 2005. Ramai orang, tapi di sini paling ramai. Nampak? Nah, menunjukkan keberkatan satu. Kejawab. Tak semua kali. Tapi berkat. Semua sekali lah. Ada orang kata berkat ustaz lah. Ramai berkat aku. Berkat mu semua lah. Diri masing-masing. Mana berkat ni diri Allah beri nikmat pada kita. Kita tak lupa pada mu. Boleh di kuliah. Ramai mana orang gaji besar daripada kita. Tak boleh di kuliah. Ada tak? Tak tengok. Sebab tu ke postman je. Postman. Kerja. Takkan sampai 8 juta lagi. Postman. Nah. Tiga tadi dah diadi. Ketua berjawab apa? Dah diadi. Pas Singapura, anyai. Anyai Singapura. Makan. Nah. Itu barakah ada. Apa dia barakah? Dia dah terlepas. Allah beri gaji dan Allah beri berkat dalam gaji dia. Mana? Bertambah kebajikan. Kita pernah minta bantuan. Bukan bantuan derma. Bukan kita punya surat. Orang punya surat. Dia kata ustaz kalau jumpa orang ni dia orang kaya. Tolong minta. Kita minta lah. Dah dia. Dah ada 100,000 pendapatan. Nah. Dia kata minta dengan orang piano. Dia jawab gitu. Nah. Kita dah piano. Mari. Negeri dia. Tak buka bawah negeri mana-mana. Tapi kaya lah dia. Cabar lah. Nak beli kipah je. Surat. Nak beli kipah. 4,000. Jadi dia orang kaya lah. Dengan gaji dia 100,000 tu dah. Nah, Allah, dia faham ni jadi apa lah. Dia tergini lah, tak ambil tumbuh kereta-kereta, tembuk dia jual. Tumbuh tu sendiri, tibu lebih saya. Boleh tahan kira tu. Pasal kereta mewah, 4 buah macam. Nah, dia jawab kan ni, muka kau latihan tu. Yang beli lah apa? Disitu, postman. Apa dia sebut postman? Seorang postman kata, nak buat apa? Nak beli kipas. Kipas seberapa? RM150. Seminar tu. Kerja postman. Pakai orang datang dulu. Nak rasa lagi. Ha, ni barakah dia panggil. Berkah. Walaupun Tuhan beri dia sikit. Tapi ada khalid. Ada sebagikan. Nampak? Lama mana Tuhan beri banyak. Tapi jadi istidrak. Dengan banyak. Makin sayang. Makin sayang. Batu kadang-kadang. Kita kerja gaji tak tentu boleh. 1,000 boleh. 800. Boleh beri temok 200 bulan. Tapi lagi dah 4,000 lebih dah sebulan. Tak boleh beri stepen pada ibu bapa. Ada tak itu? Ada. Dan nak tunggu apa lagi kalau sampai darjah tu. Nah, baik mati daripada hidup. Kerana hidup, buat maha. Rong 97. Allah yang paling berkasih. Baik kita keluar daripada masjid Sultan Salahuddin malam ni dengan satu lagi ilmu, Allah paling gaduh. Ingat tu. Sebab bukan kita dengar untuk ustaz. Dah mana tengah malam? Dah. Dah mana amalan? Ada. Allah yang paling gagal. Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Kita bawa dalam kehidupan kita. Kapan kita mati lagi? Boleh? Kemah lah sebab orang panggil ni lagi. Ni ilmu tak tahu. Ini wasilah. Ini perantaraan yang nak amalan itu. Masih kita dengar Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala-galanya. Kita keluar melangkah balik jadi Allah dah boleh buat segala-galanya. Maka dialah kerajaan yang paling gagah yang tidak akan jatuh dulu ini dan selamanya. Faham? Baru emas ni. Baru akidah kita kemah. Biar kita pergi pang minyak pun. Biar kita pergi boruh rumah bangunan pun. Tapi akidah kita kemah dah. Allah paling gagah. Dia segala-galanya. Kul-kulung katakan. Kulung tidak ada sesuatu. Semua sekali. Mingsing juga. Biar kemah. Dan firman-Nya Allah wa ma kana Allahu li'ajizahu min shay'in fis samawati wa la fil ardh. Artinya tidak ada Allah Taala itu melemahkan akan dia melainkan barang yang mendaki Allah Taala akan adanya ada barang. Kita mesti tidak tu dah. Dan kita akan jawab soalan lebih kurang 45 minit ni boleh. Kita jawab soalan ni lama dah. 10 tahun lebih dah. Ne? Ha. Tapi tak apalah orang tanya. Bila orang tanya, dia ada kemungkinan. Eh? Jadi, kadang-kadang ada juga jawapan yang kita tak ada nak tanya. Ada satu hamba Allah tu, dia kelip duit. RM1. Dia kelip dengan tu. Dengan kelip kertas tu. Bermakna bila kita tengok duit tu, kita akan baca hak dia tu. Konong-konong lah. Jadi, kita tak baca juga. Kita ambil pasal ikut siwa tu, baca kertas. Jadi segi kita mari pula pulang lepas, biasa juga. Duit dia tetap pula, duit lain pula. Dulu duit buruk cik, duit baru cik. Ringgit juga. Saya tak baca juga, tuan nasi lah. Bukan tengok duit, baca lagi ringgit, bola kau benda tu. Jadi kali yang tiga dia letak RM2. Dia letak RM2. Dan ditulis situ, ketulang saya baca RM3. Dia kata saya telah habis RM2. Nampak dah. Ustaz tak baca juga jawapan saya. Nah, bukan 2 juta pun. 2 ringgit. Jadi ni masa ni saya letak 2 ringgit pula. Kalau Ustaz tak baca juga malam ni, bermakna saya hilang 4 ringgit. Mana nak buat aduan ni? Ya, tak. Ya. Macam-macam ada. Eh? Macam-macam ada. Ha. Jadi saya tak wajib jawab. Nak dan tuan-tuan pun tak wajib tanya. Itu saja. Ha, nasib baik, kita jawab. Tak? Ha. Cuma kita ni, bila kita pergi mengaji dulu, kita tak boleh nak tanya ke Tuk Guru. Jadi tak puas hati. Ha. Ha. Jadi ada satu orang Tuk Guru tu kita pergi mengaji, dia kata ada soalan. Ha. Tanya dulu. Tanya saja siapa berjam-jam tadi. Ha. Kita pun puas hati. Jadi kita ingat ke guru tu, kita buat gini lah. Kita ngajar sekejap, buka soalan. Tapi ingat, bukan semua soalan wajib kita jawab. Nah, ha. Dan bila kita jawab, tak mestinya itu. Mungkin salah. Nah, ha. Ada juga orang tanya orang, dia kata, malah pun lho, tak alha. Dia boleh jawab, melaka semua soalan. Ada juga, ha, tu salah. Yang sebenarnya saya jawab, yang saya tahu tadi. Yang saya payah, saya pilih bawah. Kita tengok tu lah, payah ni aku nak ingat. Aku berdialog tu. Itu lah. Faham? Ha, kejar cerita. Bukan payah sangat. Tak? Orang cak ayam, aku jawab.